kembali seperti sedia kala, di mana kau bisa bercanda dan perlahan kau pun lupakan aku. Mimpi buruk maksudku, oh bukan inginku melukaimu. Sadarkah kau di sini ku pun terluka melupakan. Lupakanlah saja diriku, bila itu bisa membuatmu kembali bersinar dan berpijak seperti dulu kala. Cacimaki saja diriku, bila itu bisa membuatmu kembali bersinar dan